نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana sudah hampir 2 bulan atau 1,5 bulan kita istirahat, dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitri. Maka pada malam hari ini, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Terakhir yang kita sampaikan adalah tentang syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan untuk bertayamum. Dan berkaitan dengan pembahasan ini juga kita telah menjelaskan tentang as-sa'id. Apa itu as-sa'id? Naam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sa'id adalah kullu ma tasa'ada 'alal ardi. Setiap permukaan bumi itu disebut dengan as-sa'id. Baik itu berupa pasir, batu, tanah. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu yang kita sebutkan baru saja diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat untuk bertayamum. Dan juga sudah kita jelaskan hukum bertayamum di atas dinding, naam, karpet, itu diperbolehkan apabila ada debu. Naam. Kecuali kalau seandainya barakallahu fikum, dindingnya terbuat dari bahan-bahan bumi seperti tembok, belum dicat. Nah, maka tidak mengapa kita bertayamum karena itu terbuat dari hasil bumi, tambang bumi. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi kalau seandainya lantainya telah dilapisi karpet, kemudian dindingnya sudah dilapisi oleh cat, maka tetap diperbolehkan untuk bertayamum, akan tetapi disyaratkan ada debu. Dinding tersebut memiliki debu. Berikutnya adalah pembahasan yang ketiga, mubtilatut tayamum, pembatal-pembatal tayamum. Apa itu mubtilatut tayamum? Wahiyya al-asyya allati tufsiduhu. Segala sesuatu yang merusak tayamum atau yang membatalkannya. Di sini disebutkan ada tiga. Mubtilatuhu thalatha. Pembatal-pembatal tayamum ada tiga. Atau yang diistilahkan dengan nawaqidut tayamum. Yang pertama adalah dikatakan yubtilut tayammumu an hadatsin asghar bimubtilatil wudu wa an hadatsin akbar bimujibatil ghusli barakallahu fikum min janabatin wahidin wa nifasin. Tayamum dibatalkan yang mana apabila sebab tayamum tersebut dikarenakan hadat asghar, sebab tayamumnya dikarenakan hadat asghar, kemudian dia tidak menemukan air untuk berwudu, maka tayamum ini akan batal apabila barakallahu fikum setelah itu terjadi pada dirinya pembatal-pembatal wudu seperti kentut, muntah dengan sengaja, dan pembatal-pembatal lainnya. Wa an hadatsin akbar, atau tayamumnya dikarenakan hadas besar, kemudian mau mandi tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air, maka tayamum seperti ini akan batal. Naam, dikarenakan terjadi pada dirinya sesuatu yang mengharuskan baginya untuk mandi atau yang mewajibkan untuknya mandi. Min janabatin, baik dikarenakan janabah, haidin wa nifasin, baik karena haid dan nifas. Naam. Fa idza tayammama an hadatsin asghar tsumma bala aw taghawwata batula tayammumuhu. Apabila dia bertayamum dikarenakan hadat kecil. Hadat kecil ini hanya mengharuskan wudu, tidak mengharuskan mandi. Setelah dia bertayamum, kemudian dia buang air kecil, buang air besar, maka batal tayamumnya. Li'anna tayamuma badalun anil wudu. Dikarenakan tayamum itu pengganti dari wudu. Pengganti dari wudu. Wal badalu lahu hukmul mubdal. Pengganti itu hukumnya sama dengan yang diganti. Pengganti, tayamum sebagai pengganti. Tayamum adalah pengganti wudu. Sehingga di sini tayamum sebagai pengganti. Wudu yang diganti. Maka akan berlaku bagi tayamum sebagai pengganti apa-apa yang berlaku bagi yang diganti, yaitu al-wudu. Nah, sehingga oleh karena itu setiap yang dapat membatalkan wudu, maka dengan hal tersebut tayamumnya menjadi batal. Wa kadza tayammumu anil hadatsil akbar. Demikian pula nam tayamum dikarenakan hadat yang besar. Nam. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, nam, apa saja yang kita sebutkan poin yang pertama, yaitu barakallahu fikum, tayamum dibatalkan dengan pembatal-pembatal wudu atau mandi. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Sehingga oleh karena itu, dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, kullu hadatsin yankudul wudu fa innahu yankudut tayammum. Hadza ma la khilafa fihi min ahadin min ahli al-Islam. Setiap hadat yang membatalkan wudu, maka itu juga membatalkan tayamum. Ini adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, min ahadin min ahli Islam, dari seorang pun dari ulama ahlul Islam. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Dan ini juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan yujzi'uhu tayammumu ma lam yuhdith. Naam. Dicukupkan baginya untuk bertayamum selama dia tidak berhadat. Maksudnya apabila dia berhadat, maka tayamumnya akan batal. Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, wujudul ma in kana tayammumu li adamihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basharataka wa qad taqaddam. Pembatal yang kedua adalah adanya air. Naam, adanya air. Apabila sebab dia melakukan tayamum dikarenakan tidak ada air. Nah, apabila tayamum yang dia lakukan dikarenakan tidak ada air, maka tayamum yang dia lakukan akan batal ketika dia mendapatkan air. Nah, dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila engkau mendapati air, maka alirkanlah atau sentuhkanlah, alirkanlah air ke kulitmu, yakni berwuduklah. atau mandilah. Kalau seandainya sebab tayamumnya dikarenakan hadas yang besar. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dikarenakan adanya perintah oleh Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu atau mandi apabila al-mutayammim orang yang bertayamum mendapatkan air, menunjukkan bahwasanya tayamumnya menjadi tidak sah. Tayamumnya menjadi tidak sah. Barakallahu fikum. Atau batal. Karena sebab dari tayamum itu diperbolehkan. Nah, yang pertama dikarenakan tidak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air. Sehingga oleh karena itu ketika didapati air yang mana sebelumnya tidak didapati, maka tayamumnya menjadi batal. Dalilnya apa? Hadits yang baru saja kita sebutkan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya? Naam. Seandainya barakallahu fikum. Naam. Dia mendapati air, tiba-tiba dapat air atau air itu ada barakallahu fikum ketika dia sedang melaksanakan sholat. Nah, tadi kalau seandainya dia belum melaksanakan sholat, tinggal dia berwudu. Lalu bagaimana kalau seandainya sedang sholat? Sedang sholat. Nah, barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa dia harus membatalkan sholat karena wudunya telah batal. Karena tayamumnya telah batal. Nah, ibarat orang yang sedang berhadas ketika sedang sholat. Apa yang dia lakukan? Nah, dia membatalkan sholatnya, kemudian memulai toharoh dari awal. Memulai wudu dari awal. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, wa idza wajada al-mutayammimu al-ma'a wa huwa fi shalah kharaja fatawaddaa aw itasala in kana junuban wastaqbal as-salata. Apabila di seorang mutayammim, orang yang bertayamum mendapatkan air ketika dia sedang salat, tiba-tiba ketika dia sedang salat nam kerannya mengalir, nah, atau turun hujan, atau ada yang mengabari, nah, dari belakang, dari saudaranya atau keluarganya, sudah ada air, maka, nah, dia membatalkan sholatnya, kharaja. Membatalkan sholatnya, fatawad doa, kemudian dia berwudu, atau mandi, ingkana junuban, apabila, barakallahu fikum, sebab dia bertayamum dikarenakan hadat besar. Kemudian setelah itu, dia melaksanakan sholat setelah dia bersuci. Nah, ini apabila barakallahu fikum dia mendapati air ketika sedang sholat. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah wa bihadza qala Ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa qala Malik wa Syafi'i wa Abu Zaur wa Ibnul Munzir. Nah, ini adalah pendapat yang diyakini oleh Al-Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir. Dan beliau juga mengatakan berdalilkan dengan sebuah hadis, As-sa'idu at-thayyibu wudhu'ul muslim. Tanah yang suci adalah alat untuk bersuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma'a ashra sinin, walaupun dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Selama 10 tahun dia bertayamum, silakan. Nah, apabila memang tidak ada air dan tidak mengapa, terus-menerus dia melakukan tayamum. Idza wajadtal ma'a fa amissahu jildaka. Apabila engkau mendapati air, maka alirkanlah air ke kulitmu, yakni berwuduklah atau mandilah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Dari hadis ini, nah, dipahami dari hadis ini bahwasanya kesuciannya akan hilang ketika dia mendapati air. Nah, kesuciannya akan hilang, yakni wudunya batal, tayamumnya batal ketika dia mendapati air. Nah, apa yang harus dia lakukan ketika tayamumnya batal? Sama seperti kita kentut ketika sedang sholat, batal wudu kita. Maka kita wajib keluar dan memulai taharah dari awal. Nah, barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya dia mendapati air setelah sholat? Nah, dia mendapati air setelah sholat. Tadi di awal sholat. Nah, sebelum sholat, apa yang harus dia lakukan? Berwudu. Nah, batal tayamumnya. Kemudian ketika sedang sholat, apa yang dia lakukan? Nah, batal. Ibarat kita terkentut ketika sholat. Nah, apa yang kita lakukan? Kita keluar, membatalkan sholat, dan berwudu. Nah, karena tayamumnya sudah batal. Dikarenakan keberadaan air. Lalu bagaimana kalau seandainya dia mendapati air setelah sholat? Nah, apabila dia mendapati air setelah sholat, maka dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Apabila dia mendapati air ketika sedang sholat, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Ini adalah madhabnya Al-Imam Al-Arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad. Nah, empat imam mengatakan demikian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i juga, tentang dua orang yang sedang safar. 6. Yang mana, barakallahu fikum, dua-duanya sedang safar dan hendak melakukan sholat, mereka tidak mendapati air. Kemudian mereka bertayamum, lalu sholat. Setelah sholat, waktunya masih ada, dia mendapati air. Salah satu berwudu, kemudian dia mengulang sholatnya. Kemudian orang yang kedua, dia tidak mengulang sholatnya. Nah, jadi ada dua pendapat. Nah, antara para sahabat. Barakallahu fikum. Maka Nabi, setelah mereka pulang ke kota Madinah, mereka menceritakan kepada Nabi. Dan Nabi SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholat. Nah, asabtas sunnah. Engkau telah menyesuaikan diri dengan sunnah. Engkau telah mencocoki sunnah, kata Nabi. Nabi mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholat, engkau telah mencocoki sunnah. Yakni posisi engkau benar. Nah, engkau benar ketika engkau tidak mengulangi sholat, karena tidak ada keharusan untuk mengulangi sholat. Nah, dan Nabi juga mengatakan kepada orang yang berwudu dan mengulang sholat, lakal ajru marratain. Engkau juga mendapatkan pahala dua kali. Nah, dari hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak perlu untuk mengulangi sholat ketika dia mendapatkan air setelah sholat, yang mana sebelumnya dia bertayamum, tidak menemukan air. Setelah sholat dia menemukan air, maka dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Dikarenakan Nabi mengatakan kepada orang tersebut, asabta as-sunnata, engkau telah mencocoki sunnah. Naam, barakallahu fikum. Andai kalau seandainya, dia diharuskan untuk mengulangi sholat, maka niscaya Nabi akan menyalahkannya. Misalnya Nabi SAW akan memperingatkan dia dan menyalahkan dia. Nah, akan tetapi di dalam kisah ini, Nabi justru mengatakan, asabta as-sunnata, engkau telah mencocoki sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau seandainya dia mendapati air setelah sholat. Tentunya di sana ada pendapat lain yang mengatakan wajib baginya untuk berwudu dan mengulang sholat. Akan tetapi di sini ada hadis yang sharih, yang jelas. Islam, barakallahu fikum, dan Nabi mengatakan kepadanya, asabta sunnah. Beliau membenarkan orang yang tidak mengulang sholat tersebut. Nah, dari kisah ini juga, kita barakallahu fikum mendapatkan pelajaran bahwasanya khilaf dalam permasalahan fikih itu sesuatu yang umum dan lumrah, dan bahkan hal itu terjadi di tengah para sahabat. Nah, di tengah para sahabat. Lebih jelasnya lagi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud, setelah perang Khandaq, yang mana perang Ahzab, yang mana orang-orang Yahud yang sebelumnya mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai, mengkhianati perjanjian tersebut dan bahkan berkoalisi dengan orang-orang kufar Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Maka setelah itu, setelah usai perang Ahzab, Nabi mengatakan kepada sahabat, tidaklah kalian sampai ke Khaybar, bentengnya Yahud, tidaklah kalian sampai ke Bani Quraidah, kecuali kalian sudah sebelum kalian melaksanakan sholat asar. Namun ternyata ketika perjalanan, barakallahu fikum, ketika sholat asar masuk, mereka belum sampai ke bentengnya orang-orang Yahudi. Sehingga terjadilah dua kelompok di kalangan para sahabat. Kelompok yang pertama mengatakan, kita diperintahkan oleh Nabi untuk sampai ke bentengnya Yahud sebelum sholat asar. Berarti kita harus sholat asar di sana. Kelompok yang kedua mengatakan, maksud Nabi itu adalah agar kita bergegas ke sana. Cepat-cepat berangkat ke sana. Dan apabila masuk waktu sholat di tengah jalan, kita tetap melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Akhirnya terjadi dua kelompok ketika itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan salah satu dari dua kelompok tersebut. Nabi tidak menyalahkan kelompok yang pertama, Nabi tidak menyalahkan kelompok yang kedua. Sehingga dalam hal ini khilaf yang seperti ini diperbolehkan, selama seseorang harus objektif di dalam memilih pendapat. Jangan dia memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan. Selalu mencari permasalahan, kalau ada dua pendapat dia mencari yang ringan. Ada permasalahan tentang isbal, cari pendapat yang ringan. Ada permasalahan tentang hal-hal lain. Di dalam agama ini yang luas, dia selalu mencari yang ringan, bukan mencari mana yang paling benar, mana yang paling kuat dalilnya, mana yang paling sesuai dengan dalilnya. Yang seperti ini salah. Dan bahkan dikatakan oleh para ulama, man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq. Barang siapa yang mencari, selalu mencari dan memilih pendapat yang ringan-ringan dari kalangan para ulama, dikhawatirkan dia menjadi zindiq. Hingga berbahaya. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah, barakallahu fikum, mereka harus objektif, harus hikmah, hakim, bijaksana di dalam memilih pendapat-pendapat para ulama. Jangan dia selalu mencari yang ringan-ringan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, pembatal tayamum yang ketiga, zawalul udhur. Hilangnya alasan yang karenanya min ajlihi syuri'a at-tayammum min maradin wa nahwi. Hilangnya udhur atau alasan yang karenanya tayammum disyariatkan seperti sakit wa nahwi atau yang semisal dengannya. Dia sakit. Sehingga tidak bisa menggunakan air atau bersentuhan dengan air. Luka parah sehingga tidak bisa bersentuhan dengan air. Kalau seandainya dia bersentuhan dengan air, bisa menyebabkan lukanya tambah parah, bahkan bisa merenggut nyawanya, seperti kisah yang pernah kita sebutkan. Apabila sakitnya itu hilang, maka maka tayamumnya batal. Tayamumnya batal. Dia bertayamum dikarenakan cuaca dingin. Nah, dan tidak ada pemanas air misalnya. Tidak ada pemanas air dan dia tidak kuat untuk menahan udara dingin, cuaca dingin. Maka diperbolehkan baginya untuk bertayamum sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika uzur itu sudah tidak ada, nah, atau dia bisa memanaskan air, maka wajib baginya untuk maka tayamumnya sudah batal dan wajib baginya untuk berwudu. Nah, ini tiga pembatal dari tayamum. Nah, barakallahu fikum. Saya ulangi yang pertama, apabila terjadi pada dirinya pembatal wudu atau pembatal mandi. Yang kedua, dia mendapati air. Ada tiga keadaan tadi kita sebutkan. Yang pertama, dia mendapatkan air sebelum sholat, batal wudunya. Yang kedua, dia mendapatkan air ketika sedang sholat, maka dia wajib mengulang sholatnya, membatalkan sholatnya, dan mengulangi toharoh dari awal. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan air setelah selesai sholat, maka wudunya batal, tayamumnya batal, akan tetapi tidak wajib baginya untuk mengulang sholat. Yang ketiga, enam, yaitu hilangnya alasan yang karenanya tayamum disyariatkan, baik karena sakit, dingin, atau karena hal lain. Enam, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu kaifiyatu tayamum, sifatu tayamum, tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Wa kaifiyatuhu. Tata caranya adalah an yanwiya. Nah, dia berniat. Berniat. Niat itu di dalam hati. Sebagaimana hal ini sudah kita jelaskan dalam pembahasan wudu dan pembahasan mandi. Tidak perlu dilafadzkan. Nah, cukup dia berniat di dalam hati. Kemudian summa yusammiya, kemudian dia mengucapkan bismillah. Wa yadribu al-ardha biyadayhi darbatan wahidatan. Kemudian dia menepukkan telapak tangannya, kedua telapak tangannya ke atas tanah, pasir atau batu. Darbatan wahidatan, satu kali tepuk. Nah, satu kali tempel. Tidak perlu tiga kali, dua kali, cukup satu kali. Summa yanfukhuhuma au yankuduhuma. Kemudian dia meniup-niupnya telapak tangan, mungkin banyak, terlalu banyak debunya, boleh dia meniup-niup untuk menipiskan debunya atau mengibas-ngibasnya. Thumma yamsahu bihima wajhahu wa yadayhi ila rusghaini. Kemudian setelah itu dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya, telapak tangannya, sampai ke pergelangan tangan. Nah, bukan sampai zira, tapi sampai rusla ini, al-kaf. Nah, al-kaf, dikarenakan di dalam hadith disebutkan al-kafaini. Secara bahasa, al-kafaini ini. Nah, dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Jadi, dia mengusap wajahnya, kemudian yang kedua, telapak tangannya sampai pergelangan tangan. Li hadithi Ammar, hal ini berdasarkan hadith Ammar bin Yasir, yang mana di dalamnya Nabi mengatakan, At-tayamumu darbatun lil wajhi wal kaffaini. Tayamum itu adalah satu kali pukul, satu kali tepuk. Nah, kata Ammar bin Yasir, untuk wajah dan kedua telapak tangan. Dan juga di dalam hadis Ammar yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Innamaka na yakfika an tasna'a hakadha." Nabi mengatakan kepada Ammar bin Yasir, "Cukup bagimu untuk berbuat seperti ini. Cukup bagimu untuk berbuat seperti ini." Lalu Nabi mencontohkan, "Fadaraba bikaffihi darbatan 'alal ardi tsumma naqadahuma tsumma masaha bihima dhahra kaffihi kaffihi bi shimalihi wa dhahra shimalihi bi kaffihi tsumma masaha bihima wajhahu. Naam. Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir, Nabi mengatakan cukup engkau melakukan hal seperti ini. Naam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya, telapak tangannya ke tanah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Naam. Sehingga yang terlebih dahulu diusap adalah wajah. Naam. Yang terlebih dahulu diusap adalah wajah, kemudian kedua telapak tangan. Naam. Ditepukkan ke tanah, kemudian ditipiskan debunya. Naam. Barakallahu fikum. Boleh ditiup, boleh juga dikibas. Naam. Kemudian diusapkan ke wajah. Apa itu wajah? Naam. Wajah mahasala bihil muwajah, yang terlihat dari depan. Naam. Kalau hitung-hitungannya dari atas ini, mulai dari awal tumbuhnya rambut yang standar. Naam, kalau ini anak standar. Ada yang enggak standar tumbuh rambutnya, sudah semakin tua. Naam, makin ke belakang. Barakallahu fikum. Jadi yang standar sampai ke azzikn, sampai ke dagu. Yang kal itu dari atas ke bawah. Kalau dari samping kiri kanan, minal uzun ilal uzun. Dari telinga, naam, sampai ke telinga. Nah, ini batasan wajah. Itu yang diusap. Kemudian setelah itu mengusap kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Naam. Barakallahu fikum. Nah, sampai di sini kita telah menyelesaikan tentang tayamum. Sampai jam berapa azannya? Hah? Hah? 14 menit lagi. 6. Kalau begitu kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab yang ke-9. Fin najasat wa kaifiyatu tathhiriha wa fihi masail. Tentang najis-najis, tentang benda-benda najis dan tata cara mensucikannya. Padanya terdapat beberapa permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama atau pembahasan yang pertama, ta'rifun najasah wa naw'aha. Definisi najis, benda-benda najis dan jenis-jenisnya. Nah, yang pertama adalah definisinya. Apa itu najis? Benda najis. Hiya kullu ainin mustaqdirah amara syari'u bijtinabiha. Setiap benda yang kotor yang diperintahkan oleh syariat untuk dijauhi. Setiap benda yang kotor dan menjijikkan, jorok, nah, yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Wa hiya naw'an. Najis ini terbagi menjadi dua. Najis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najasatun ainiyah au hakikiyah. Zatnya itu sudah benda najis. Nah, zatnya sudah najis. Sehingga oleh karena itu tidak bisa disucikan. Mau bagaimanapun gak bisa disucikan, seperti babi. Najis. Gak bisa disucikan, mau dicuci berkali-kali, mau pakai alat, pakai sabun mana saja. Nah, gak akan suci. Nah, karena ainnya, bendanya atau zatnya itu sudah najis. Sehingga tidak bisa disucikan. Nah, seperti kotoran himar, darah haid, air kencing. Nah, barakallahu fikum, ini adalah benda najis dan tidak bisa disucikan. Bisa menjadi suci apabila dia sudah berubah. Nah, seperti kotoran manusia berubah menjadi tanah atau debu. Ini sudah berubah, diistilahkan dengan istihalah. istihalatu, al-istihala, perubahan. Nah, zatnya sudah berubah. Yang tadinya dia itu kotoran berubah menjadi pasir, berubah menjadi debu. Nah, ini diistilahkan dengan istihalah. Yang kedua, najis secara hukum. Najis secara hukum. Yakni orang-orang yang memiliki hadat. Hadat kecil atau hadat besar. Barakallahu fikum. Yakni dia belum suci. Naam, yakni dia belum suci. Maka apabila dia berhadat kecil, maka hadat tersebut akan hilang dengan wudu. Apabila dia hadat berhadat besar, maka akan hilang dengan mandi. Naam. Wal aslul ladzi tuzalu bihi najasatu huwal ma. Hukum asal dari benda yang dapat menghilangkan najis adalah air. Nah, ini al-aslu fit tadhir, al-ma'u huwal aslu fit tadhir. Air ini adalah benda, alat yang paling utama untuk menghilangkan najis. Nah, air adalah alat yang paling utama untuk menghilangkan najis. Barakallahu fikum. Dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi air kecuali benda-benda yang mendapatkan izin dari syariat. Nah, fahuwal aslu fit tadhir, dan dia adalah enam alat utama, alat dasar di dalam mensucikan dari najis. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian dari langit air. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian dengannya. Nah, ini hukum asal di dalam mensucikan barakallahu fikum dari benda najis. Dan kita katakan tadi tidak ada yang bisa menggantikan posisi air. Nah, kecuali benda-benda yang diizinkan dan dibenarkan secara syariat. Nah, seperti mensucikan telapak sendal dari kotoran yang menempel di bawahnya. Bagaimana caranya? Cukup digosok-gosokkan ke tanah. Nah, digosok-gosokkan ke tanah. Dan gak akan mungkin kotorannya itu akan hilang 100%. Sebagaimana apabila hal itu disucikan atau dibasuh dengan air. Tapi hal ini diizinkan di dalam syariat. Maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hendak melaksanakan salat menggunakan kedua sendalnya, maka hendaknya dia barakallahu fikum menggosok-gosokkan kedua sendalnya ke tanah, dikhawatirkan padanya ada najis. Naam. Wa hiya ala thalathati aqsam. Dan benda najis itu ada tiga tingkatan. Dan benda najis itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah najasatun mughalladhah. Naam, ada tiga macam najis itu. Nah, yang pertama najis, benda najis yang mana najisnya itu luar biasa. Kenajisannya itu luar biasa. Kenajisannya itu besar. Ya wahiya najasatul kalbi wa ma tawallada minhu. Yaitu kenajisan anjing, hewan anjing, dan benda-benda yang terbuat darinya, dari anjing. Naam. Kulit anjing misalnya, walaupun sudah disamak, nah, tidak bisa menjadi suci. Barakallahu fikum. Kenapa anjing dikatakan sebagai benda najis yang paling najis, paling parah najisnya, kenajisannya? Dikarenakan syariat memerintahkan untuk mencuci bejana yang dijilati oleh anjing sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah yang suci. Nah, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna bitturab. Apabila anjing menjilat pada bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia membasuhnya 3 kali, salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Sehingga oleh karena itu, kenajisan anjing ini adalah najasatun mughalladhah, kenajisan yang sangat luar biasa. Nah, sampai-sampai diperintahkan untuk membasuhnya sebanyak 7 kali. Yang kedua adalah najasatun mukhaffafah, benda najis yang ringan, kenajisannya itu ringan. Nah, lawan dari yang pertama kita sebutkan tadi. Wahia najasatu baulil ghulam, kenajisan air pipis bayi laki-laki. Alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan lain selain ASI. Nah, barakallahu fikum. Maka kenajisannya adalah najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, bayi laki-laki. Dan tidak sama dengan bayi wanita. Nah, kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baulul ghulami yundahu wa baulul jariyati yughsalu. Pakaian yang terkena air pipis dari bayi laki-laki cukup diperciki. Nah, yundahu. Cukup diperciki. Wa baulul jariyati, adapun pipis dari bayi perempuan, nam yughsalu, harus dibasuh, harus dicuci. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, bayi laki-laki, air pipisnya tetap najis. Sehingga oleh karena itu, pakaian yang terkena, nam air pipisnya harus dibasuh, harus disucikan dulu. Hanya saja tingkat kenajisannya itu ringan. Sehingga oleh karena itu, cukup dengan apa? Diperciki. Sehingga oleh karena itu, kalau seandainya belum disucikan dengan cara, minimalnya dengan cara diperciki, maka tidak bisa dibawa untuk sholat. Nah, pakaian yang terkena air pipis bayi tidak bisa dibawa untuk sholat, kecuali setelah minimalnya diperciki dengan air. Nah, itu cara mensucikannya. Dan tentunya, boleh juga baginya untuk membasuhnya. Nah, kaunuhu yundahu, air pipis dari bayi laki-laki tersebut diperciki, diperintahkan untuk diperciki, menunjukkan bahwasanya benda tersebut najis. Hanya saja kenajisannya itu ringan. Nah, sehingga oleh karena itu jangan ada yang lagi yang mengatakan bahwa air kencing dari bayi laki-laki itu enggak najis. Nah, tetap najis, akan tetapi kenajisannya ringan. Oh, ini cuma bayi laki-laki kok ya, enggak, dia belum makan apa-apa, jadi enggak apa-apa sholat. Nah, barakallahu fikum. Tidak seperti itu. Nah, maksud Nabi memerintahkan untuk diperciki, menunjukkan bahwasanya bahwa tingkat kenajisannya itu ringan, dan dia tetap sebagai najis, hanya saja ringan. Yang ketiga adalah najasatun mutawassithah, kenajisan yang berada di tengah. Wahia baqiyatun najasat. Yang ketiga ini adalah benda-benda najis selain dari anjing dan baulul ghulam, air pipis dari bayi laki-laki. Nah, selain dari 2 benda ini, maka semuanya berada pada 1 tingkatan. Nah, berada di tengah. Seperti kalbauli, air kencing, wal ghaib, kotoran manusia, wal maitah, dan bangkai. Nah, ini jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan dari benda-benda najis, dari sisi kenajisannya. Nah, pembahasan yang kedua adalah al-asya allati qamat dalilu ala najasatiha. Sesuatu hal-hal yang benda-benda yang disebutkan di dalam dalil tentang kenajisannya. Benda-benda yang ada dalil tentang kenajisannya. Jadi kalau untuk menentukan bahwasanya suatu benda itu najis harus ada dalil. Nah, ini kotoran manusia najis, mana dalilnya? Kotoran hewan najis, mana dalilnya? Bangkai najis, harus bisa dia menyebutkan dalil. Nah, Kenapa demikian? Kenapa setiap benda najis harus dituntut dalilnya? Karena al-asya, al-aslu fil asya, at-taharah, hukum asal dari semua benda yang ada di muka bumi ini adalah suci. Nah, hukum asal dari semua benda yang ada di atas bumi ini adalah suci. Nah, ini hukum asalnya. Dan tidak bisa dikatakan benda tersebut sebagai najis, kecuali kalau ditemukan dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, tentang kenajisannya. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwalladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa saja yang ada di bumi. Lakum, untuk kalian. Semuanya, apa saja yang ada di bumi, Allah ciptakan untuk kalian. Nah, perhatikan lafaz lakum. Allah ciptakan semuanya untuk kalian. Nah, menunjukkan imtinan adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga oleh karena itu, dihukumi oleh para ulama, nah, semua benda yang ada di atas bumi hukumnya adalah suci kecuali ada dalilnya. Nah, ilahuna sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il atiq. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.